aja. Iya. Sambil menyambut bungkus yang saat ini sudah ada di antara kita. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina.